kepada Allah, setelah jihad di jalan Allah, dan setelah menuntut ilmu. Maka di sini bisa kita ketahui bahwa menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunat. Kenapa? Limudawamati Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafil shalawat. Kenapa salat sunat adalah termasuk ibadah yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah jihad di jalan Allah dan menuntut ilmu? Karena Nabi selalu dalam mendekatkan dirinya kepada Rabbnya, yaitu dengan mengerjakan solat-solat sunat. Waqala alaih salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wala tuhsu wa'alamu anna khair amalikum as-salah. Istiqamahlah, jangan hitung-hitung. Ketahuilah bahwasannya amalanmu yang terbaik itu adalah sholat. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sholat itu dan sabar itu penolong. Ada permasalahan kita, sholat. Gundah gulana hati kita, sholat dua rakaat, sholat sunat. Pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan orang yang jauh imannya, sedang gundah gulana gak mau sholat. Ditanya ayo sholat, katanya belum mood, tidak mood sekarang nih. Subhanallah, ketika kita gundah gulana itulah kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan minta tolong dengan sholat itu sendiri. Ya ini maksudnya, jadikanlah sholat itu penolong kita, menenteramkan kita. Problem rumah tangga, problem bekerja, problem apa saja. Wassalatu tajma'u anwa'an minal ibadah. Salat itu mengumpulkan bermacam-macam dari ibadah. Salat yang kita kerjakan, di dalamnya terdapat bermacam-macam ibadah. Kalqira'ah, di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Warukul, rukul itu sendiri adalah ibadah. Wassujud, waddu'a, du'a, wadzul, menghinakan diri. Wal khudu', tunduk. Wa munajati ar-rabb subhanahu wa ta'ala, bermunajat, memohon, meminta kepada Allah. Wa takbir, wa tasbih, wa salati ala nabi. Di dalamnya ada takbir, di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada salawat kepada nabi. Jadi sholat kalau kita lihat dalam satu pelaksanaan sholat sudah terkumpul di dalamnya bermacam-macam ibadah. Ada orang berzikir aja, zikir aja berarti ibadahnya. Tapi ketika dalam sholat ada zikir, ada bacaan Al-Quran, ada ruku, ada sujud. Wassalawatu tatawwu' ala naw'ain. Sholat sunat itu terbagi kepada dua jenis. An-naul awal, jenis yang pertama, salawatun muaqqatatun biawqatin muayyanah. Sholat sunat nih, sholat yang ditentukan dengan waktu-waktu tertentu. Watusamma bin nawafil muqayyadah, maka dinamakan dengan sholat sunat yang dibatasi. Dibatasi oleh apa? Oleh waktu tertentu. Dia sholat sunat. Wanau thani, jenis yang kedua, salawatun ghairu muaqqatatin biauqatin muayyanah, itu salat-salat yang tidak ditentukan oleh waktu-waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafil mutlaqah, dinamakan dengan salat sunat mutlak. Mutlak lawannya muqayyad. Muqayyad dibatasi oleh waktu, yakni sholatnya dilakukan sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu, itu muqayyad namanya. Diwaktukan di waktu duha, dilaksanakan untuk malam, itu namanya muqayyad. Dikerjakan di waktu kita masuk ke masjid atau di waktu kita setelah setelah berwudu, itu namanya muqayyad. Ada kaitannya. Kita duduk di rumah, saya mau pengen sholat dua rakaat. Itu sholat apa namanya? Sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Daripada bengong-bengong, udah saya mau sholatnya dua rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau sholat lagi lah, sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat, sholat dua rakaat. Itu mutlak namanya. Wa naw'ul awwal anwa'un muta'addidah. Jenis yang pertama, dia juga bermacam-macam jenisnya. Ba'duha akadu min ba'd, sebagiannya lebih ditekankan daripada yang lain. Wa akadu anwa'ihi salatul kusuf. Di antara salat yang paling ditekankan dari jenis-jenisnya, yaitu sholat kusuf. Sholat apa itu? Sholat gerhana. Sampai Nabi ketika terjadi gerhana, Nabi suruh untuk memberitahukan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, untuk manggil orang. Thumma salatul istisqa, kemudian solat minta hujan. Thumma salatul tarawih, thumma salatul tarawih, solat tarawih. Thumma salatul witr, kemudian solat witir. Wa kullun min hadhi salawat sayati anhu hadithun khasun insyaAllah. Masing-masing dari solat ini, kusuf, istisqa, tarawih, witir, akan datang pembahasan khusus. Baik, babun fi salatil witri wa ahkamuha. Babun fi salatil witri wa ahkamiha. Bab di dalam salat witir dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Kita masuk bab yang pertama, tentang salah satu jenis dari jenis-jenis salat apa? Muqayyad. Wal nabda al-an bil hadith an salatil witri li ahmiyatihi. Kita awali pembahasan kita di sini dengan salat witir karena urgensinya. faqila innahu akadu tatawwu'. Ada yang mengatakan bahwasanya solat witir ini adalah malahan solat sunat yang paling ditekankan malahan. Wa dhahaba ba'dul ulama ila wujubihi, sebagian ulama memandang wajib solat witir. Di antaranya Abu Hanifah. Di antara perkataan Imam Ahmad malahan mengatakan siapa yang meninggalkan solat witir enggak diterima syahadatnya, kesaksiannya. Nah ini kita lalai witir. Wa mukhtalifa fi wujubihi fa huwa akad min ghairihi mimma lam yukhtalaf fi adami wujubihi. Dan apa yang diperselisihkan di dalam kewajiban, maka ini menunjukkan bahwa dia lebih ditekankan daripada yang lain. Mimma lam yukhtalaf fi adami wujubihi, dari hal-hal yang tidak terjadi perselisihan di dalam tidak mewajibkannya. Ya, dalam sholat-sholat yang lain tidak ada perbedaan di dalam mengatakan tidak wajib. Dalam sholat witir ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak. Berarti dalam mengatakan tidak wajib terjadi perselisihan. Ya, sholat sunat rawatib, enggak ada orang mengatakan sholat sunat rawatib itu adalah wajib. Malahan minas sunnati fis safar tarkus sunnah, ya, merupakan sunnah di dalam safar meninggalkan sholat sunat rawatib, kecuali sholat sunat fajar dan sholat witir. Nabi lakukan di waktu dia safar atau tidak? Ittafaqal ulama muslimun ala masyru'iyyatil witr. Kaum muslimun telah sepakat bahwa witir itu disyariatkan. Fala yambaghi tarkuhu, tidaklah pantas untuk ditinggalkan. Waman asara ala tarkihi, siapa yang bersukukuh untuk meninggalkannya, disuruh dia sholat witir enggak mau dia, fa innahu turaddu syahadatuhu, kesaksiannya ditolak. Wah, aku enggak bisa jadi saksi. Nah, gitu. Sebagaimana telah kita isyarakan tadi, qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan man tarakal witra amdan, siapa meninggalkan sholat witir dengan sengaja, fahuwa rajulu su'in, dia adalah laki-laki yang jelek, yang buruk. La yang bagi antuk bar syahadatuhu, kesaksiannya tidak pantas untuk diterima. Mungkin kepada umum kita baru sekali ini dengar baru, ya. Berarti mulai dari sekarang kita lah berilmu, wah. Enak, mulai dari kini tidaklah pantas kita tinggalkan, ya, mengerjakan sholat witir. Nanti kapan? Ah, nanti akan kita pelajari yang berhubungan dengan itu. Rawa Ahmad wa Abu Dawud marfu'an. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Rasul. والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها. Witir itu, solat witir itu adalah sebutan atau nama untuk rakaat yang terpisah dengan rakaat-rakaat sebelumnya. Ya. Bagi satu rakaat. Walil thalath raka'at walil khams walil sab' wat tis' wa ihdal 'ashr. Ayo ihdal 'ashr. Jika كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد. Witir itu adalah nama untuk satu rakaat Tulu'il fajri bermula atau mulai dari setelah solat isya. Solat isya al-akhirah, isya al-akhir, isya yang terakhir ini solat isya. Sampai atau terus sampai kepada terbit fajar. tipnya enggak ada. Ya, sama dengan orang begini. Tidak boleh sholat sunat setelah sholat subuh dan sholat asar. Kalau seorang menjamak takdim asar di zuhur, maka enggak boleh dia sholat sunat setelah itu. Sholat sunat mutlak. Ya, sampai tenggelam matahari. Karena dia sudah sholat isya. Bukan orang yang lain belum sholat isya, itu hubungannya dengan dia sendiri. Nah, sekarang witir untuk diri dia. Ya, setelah sholat isya. Hah? Witirnya فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل. Siapa yang yakin dengan bangunnya dia dari malam, maka hendaklah dia witir di akhir malam. Sesungguhnya bacaan akhir malam disaksikan, dihadiri. Mahdurah itu artinya dihadiri. Dihadiri oleh siapa? Oleh malaikat. Wadhalika afdal. Itulah alasannya kenapa dia afdal. Ya. Baik. Ini sudah masuk kita bahas waktu. Ya, tiga rakaat satu salam, betul. Itu witir tiga rakaat namanya. Kalau dua satu witirnya berapa? Satu. Dua itu sebelumnya, tidak masuk dia solat malam. Ya, termasuk dia solat malamnya, solat tarawihnya. Enggak, witirnya adalah satu. Ya, lepas. Tidak apa-apa. Baik. Wa aqallul witr raka'atun wahidatun. Witir yang paling sedikit satu rakaat. Tidak ada setengah rakaat ya. Satu rakaat. Li wurudi ahadits bidzalik, karena adanya hadis untuk itu. Wa thubutihi an asyrati min as-sahabati عن عشرة من الصحابة رضي الله عنه karena telah terbukti hadis dari 10 orang para sahabat. لكن الأفضل والأحسن أن توتر مسبوقة بالشفع أن تكون لكن الأفضل أحسن أن تكون مسبوقة بالشفع أن تكون مسبوقة بالشفع. Witir satu rakaat itu ada dan telah terdapat 10 dari sahabat yang meriwayatkan Akan tetapi walaupun dia satu rakaat, yang paling afdal itu didahului dengan bilangan genap, yaitu dua rakaat. Jadi dia kerjakan dua dulu, kemudian baru satu. Ya, ini yang lebih afdal. Tapi kalau dia witir satu rakaat aja, malas, ya, udah witir satu rakaat aja, sudah, boleh. Karena witir satu rakaat adalah bagian dari witir. Wa aktsaru witri 11 raka'ah. Witir yang paling banyak adalah 11 rakaat. Au 13 raka'ah. Atau 13 rakaat. Yusalliha, dia kerjakan rakaataini rakaataini, thumma yusalli rakaatan wahidatan yutaru biha. Ya, dikerjakan bentuk pengerjaannya yang banyak itu adalah 11 rakaat atau 13 rakaat, dikerjakan dua-dua. Setelah itu dikerjakan satu rakaat sebagai penutupnya. Ya, itu yang kita kerjakan tarawih itu. Ya. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena perkataan Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Yutiru minha bi wahidah. Beliau mengerjakan witir dari yang 11 rakaat itu adalah satu rakaat. Rawahu Muslim. Wa fi lafz yusallim min kulli rakaataini wa yutiru bi wahidah. Beliau bersalam dari setiap dua rakaat, kemudian beliau witir dengan satu rakaat. Jadi secara umum itu juga dikatakan 11 rakaat itu adalah bagian dari sholat witir. Tapi yang witir yang sebenarnya adalah di satu rakaat. Walahu ayyasridaha, dia kerjakan dua-dua. Kalau lebih dari satu tadi, dia boleh dua kerjakan dua satu. Ya, lebih dari itu dia kerjakan dua dua dua dua satu, begitu ya. Boleh juga dia sert, dia lakukan semuanya langsung, ya. Dua rakaat terus rakaat, thumma yajlis ba'da al-'ashirah wa yatashahhad wa la yusallim, pada rakaat ke sepuluh dia duduk tasyahud, ya, dan tidak salam. Thumma yaqumu wa ya'ti bi 11, kemudian dia kerjakan ke berdiri, lalu dia kerjakan dengan rakaat ke 11. Wa tasyahhad wa sallim. Walau an yasridaha wa la yajs illa ba'da al-11 wa tasyahhad wa sallim was sifatul aula. Dan boleh juga dia langsungkan semua. Di belas rakaat itu ada tiga model yang biasa kita lakukan. Dua-dua-dua-dua-dua-dua terakhir adalah satu. Atau dia kerjakan sekali. Atau ke sebelas rakaatnya langsung dia kerjakan. Duduk tasyahud. bentuk yang lebih afdal itu adalah yang pertama. Ya. Walau an yu'ti bilan rakaat. Yes. Wal yusallim thumma yaqumu fayati barakat at-tasi'ah wa tashahhud at-tashahhud al-akhir wa yusallim. Untuk 9 rakaat lagi dia kerjakan yang kesembilannya, lalu dia tasyahud akhir dan salam. Walau ayu tira bisab'in bisab'a rakaatin aw bi khamsi rakaatin. Dia boleh berwitir 7 atau 5. Tidaklah duduk kecuali di rakaat terakhir. Ya, 5 rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, liqauli Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, karena perkataan Ummi Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yufsilu bainahuma bi salamin wa la kalamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir dengan 7 dan dengan 5, beliau tidak layafsulu bainahunna, dia tidak pisah antara rakaat-rakaatnya bisalamin, dengan salam, wala kalam, tidak juga dengan perkataan. Berarti kalau 7 ya atau 5 langsung. Walau an yutira bi thalath raka'atin, dia boleh witir dengan 3 rakaat. Yusalli raka'ataini usallim, salat dia 2 rakaat kemudian dia salam, thumma salli raka'atal thalitha wahdaha. Dan itu juga bentuk dari witir. Ada lagi dikatakan 3 sert, ya, ketiganya. ويستحب ان يقرا في الاولى بسبح سبح وفي الثانيه قل يا ايها الكافرون وفي الثالثه قل هو الله احد. Dianjurkan untuk membaca dalam witir itu yang 3 rakaat. Yang pertama adalah subbaha subhisma rabbikal a'la, pada rakaat kedua adalah qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat yang ketiga al-ikhlas. Berarti misalkan subhisma rabbikal a'la subhisma rabbikal a'la ya. Kemudian rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, kemudian dia salam ya. Kemudian satu rakaat itu dibaca surat al-ikhlas. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Kita azan dulu sebelum kita masuk yang sisa. Fadal. أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا yashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala الصلاه. حي على الفلاح. الله أكبر kita lanjutkan. Waqad tabayyana mimma marra anna laka an tutir bi'ahid ashar rakatan aw thalatata asharata wabitis'i rakaatin wabisabi'i rakaatin wabikhamsi rakaatin wabithalati rakaatin wabirakaatin wahidah. Sudah terang dan jelas dari sebelumnya bahwa kita bisa berwitir 11 rakaat atau 13 atau 9 atau 7 rakaat atau 5 rakaat atau 3 rakaat atau 1 rakaat. Fa'alal kamal, bentuk yang paling sempurna. Ihda asyarah, yang 11 rakaat. Wa adnal kamal, nilai yang terkecil dari yang sempurna. 3 rakaatin, 3 rakaat. Wal mujzi'u rakaatun wahidah, 1 rakaat sah. Ya, paling minim nih, paling minim 1 rakaat. Tapi kalau yang sempurna, paling nilai yang paling kecil dari yang sempurna 3. Kalau yang paling tinggi sempurnanya adalah 11. Ya. Wa yustahabbu laka an taqnut ba'da ar-ruku'i fil witr. Dianjurkan bagimu untuk berkunut. Ya, setelah ruku' di witir. Bi an tad'u Allah subhanahu wa tarfa' yadayk. Berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan. Wa taqul, engkau mengatakan, Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yudhillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait. Itu yang kita baca. Jadi tidak witir hanya waktu bulan Ramadan saja, tapi witir di luar Ramadan pun juga disyariatkan. Jadi kunut witir itu tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi kunut witir juga di luar Ramadan. Baik, dengan demikian selesai pembahasan kita solat sunat. Yang pertamanya adalah solat sunat witir. Maka bisa kita lihat bahwa witir ini adalah solat sunat yang sangat penting. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan mukim ya, atau dalam keadaan safar. Kalau safar aja tidak ditinggalkan, apalagi mukim. Baik. Bagi siapa yang tertidur atau lupa, dia bisa qadha di waktu duha. Dia kerjakan ditambah 1 rakaat. Karena tidak ada witir di siang hari. Witirnya adalah malam. Ya, jadi kebiasaannya misalkan 11 dia kerjakan 12. Kebiasaan dia kerjakan 3 dia kerjakan 4. Ya, untuk menutup ya nilai ganjil. Baik. Demikian yang dapat kita bahas. Kita masuk tanya jawab kepada kawan-kawan yang hadir. Silakan mengirimkan pertanyaannya melalui 0859 7272 7277. Pertanyaan yang pertama masuk. Pertanyaan Ana, hati itu tempatnya takwa kan Ustaz? Lalu bagaimana cara agar jika ada masalah di kehidupan kita tidak memasukkannya ke dalam hati ini? Kadang jika termasuk dalam hati, di sanalah terasa down. Ya jangan dipikirin. Ya, jadi masalah aja pikir buang aja. Jangan masukkan hati. Ya. Bagaimana caranya? Anggap aja ini adalah permainan dunia. Kehidupan kita ini sudah tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalui dengan senang, hadapi dengan senang. Ya. Kita optimis kepada Allah, berprasangka baik dengan Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis Qudsi. Allah berfirman, aku berada dalam persangkaan hambaku terhadapku, maka hendaklah dia berpersangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya, sesuka hatinya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seorang muslim mengagumi orang Nasrani yang pada saat meninggal didandani sampai terlihat cantik, bahkan dibicarakan di mana-mana dan diulang-ulangi? Maksud mengaguminya apa? Karena didandani dia cantik lalu ngomong, ah, itu apa gunanya bangkai? Ya, sudah jadi mayat kok. Itu apa di ini? Ya, pembahasan tidak ada manfaatnya. Ya, pembahasan tidak ada manfaat dan kagumannya tidak tepat. Kagum dengan si mayat. Jadi tidak ada manfaatnya, ya. Bolehkah setelah sholat isya lalu sholat ba'diyah lalu langsung mengerjakan witir hanya satu rakaat? Apakah boleh begitu Ustaz? Boleh. Ya, pembahasan kita tadi awal waktu kita adalah setelah sholat isya. Paling minim mengerjakan witir itu ada satu rakaat. Yang afdolnya didahului dengan bilangan genap, ya, diawali dengan bilangan genap, ya, minimal adalah dua bilangan genapnya. Ustaz, agar sekiranya berkenan menjelaskan bagaimana cara nikah sesuai dengan sunnah dan lafaz ijab kabul yang sesuai dengan sunnah. Ini pembahasan khusus. Ini pengajiannya tidak sekali aja nih, ya. Baik. Agar sekiranya berkenan menjelaskan tentang apakah ada dalam Islam nasyid musik Islami. Tidak ada musik Islami. Ya, enggak ada musik Islami. Sepakat ulama yang keempat mazhab mengatakan musik itu haram. Silakan dengar kajian Ustaz kita, ya, Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq. Bolehkah membaca doa seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah pada saat sujud? Bagaimana tata caranya? Boleh. Ya, kita baca di waktu sujud karena sujud adalah tempat atau posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Ada yang mau mengawali dengan selawat, boleh. Setelah, tentu doa itu setelah dia membaca zikir salat. Zikir subhanahu rabbil ala, subhanahu rabbil ala, subhanahu rabbil ala. Lalu dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dia baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dia baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabban, lalu dia baca misalkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Atau dia baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran, boleh. Yang tidak boleh itu adalah membaca Al-Quran di waktu sujud, ya. Saya ingin tahu apakah dalil-dalil tentang lama waktu jarak antara azan dan dengan iqamat, karena di beberapa masjid ada yang singkat namun ada yang juga jarak cukup lama. Terima kasih. Enggak ada dalilnya. Ya, berapa jaraknya yang pas? Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat Isya, ada yang ya sebagaimana riwayat oleh Anas, orang di masjid sudah tertidur-tidur nunggu. Nabi belum juga keluar. Ya. Antara maghrib dengan antara azan dengan azan maghrib dengan sholat maghrib, Nabi menyuruh untuk sholat dua rakaat. Berarti minimal adalah diberikan kesempatan bagi seorang untuk mengerjakan sholat sunat. Nah, itu paling minim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Semoga Buya dan keluarga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, apa hukumnya membayar fidyah kepada satu orang saja, contohnya memberikan makan kepada satu orang setiap hari sesuai berapa hari puasa yang dibatalkan. Fidyah ini kenapa? Yang membatalkan puasa ini siapa? Ya, jangan latah kita batal puasa fidyah, batal puasa fidyah. Orang yang membatalkan puasa karena dia sakit atau dia safar harus ganti, bukan fidyah. Harus ganti. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Siapa yang sakit atau safar, maka dia ganti waktu yang lain, bukan fidyah. Yang fidyah itu bagi orang yang tua yang enggak mampu berpuasa, maka baru dia bayar fidyahnya. Ya. Atau yang kedua, orang yang punya penyakit berkepanjangan terus menerus sakitnya, enggak bisa dia untuk tidak makan. Ya, dia makan dengan muzmin, maradul muzmin. Sakit yang terus menerus. Berarti dia tidak mampu berpuasa. Maka ini dia bayar fidyah. Adapun ibu yang hamil atau yang menyusui, terjadi perbedaan pandang ulama. Ada yang mengatakan dia mengqadha, ada yang mengatakan dia bayar fidyah. Ya, baik. Sudah duduk ya. Jadi jangan latah batal puasa fidyah. Enggak semua batal fidyah puasa itu bayar fidyah, tidak. Yang batal puasanya ganti. Ya, yang batal puasanya ganti. Karena sakit atau safar, ganti. Ya. Atau sengaja dia buka. Enggak sakit, enggak safar, ganti. Sengaja dia berbuka, harus ganti dia. Dia tapi plus dosa, dia beristighfar. Ya. Orang yang sakit dan safar boleh dia berbuka. Boleh dia berpuasa. Dia berbuka tidak dosa. Karena itu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus qadha, bukan fidyah. Baik. Kalau orang yang bayar fidyah tadi, misalkan orang pendapat di antara yang mengatakan bahwa ibu yang hamil atau ibu yang menyusui dia tidak mampu berpuasa karena gara-gara tubuhnya atau anaknya, lalu dia tidak berpuasa, bagi satu pendapat termasuk Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dia cukup dengan bayar fidyah saja, tidak perlu dia bayar qadha. Maka dalam kondisi ini, bolehkah memberi fidyah itu kepada satu orang? Taruhlah setelah puasa 30 hari dia tidak puasa karena gara-gara tadi, boleh enggak ke-30-nya dikasihkan ke orang, satu orang? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh. Kalau seandainya dengan bentuk makanan, ya, makanan pokok, beras setengah sok kalikan 30 berarti ya 15 sok dikasih satu orang, boleh. Satu keluarga misalkan boleh. Atau setiap hari berbeda orangnya, boleh juga. Atau 30 hari 30 orang juga boleh. Baik. Apa hukumnya solat tidak khusyuk, Ustaz? Ulama mengatakan bahwa khusyuk terhadap solat sama dengan ruh terhadap jasad. Kalau ruh tidak punya, kalau jasad tidak punya ruh, apa jadinya? Mayat. Begitu juga solat tidak ada khusyuk, mayat juga itu. Kita tidak mendapatkan bahwa orang yang tidak khusyuk batal sholatnya. Mungkin semua kita enggak sah sholat kita ini. Ya. Tapi kita berupaya untuk mengerjakan sholat yang khusyuk. Khusyuk itu apa artinya? Khusyuk itu adalah tuma'nina, sholat dengan hati yang hadir, merasa di hadapan Allah, merasa diawasi oleh Allah, tahu dengan apa yang dia baca. Itu namanya khusyuk. Bukan dipanggil orang tidak terdengar, ya, itu tidak khusyuk. Tidak bisa dia sholat berjamaah kalau gitu. Orang sholat berjamaah harus mendengar takbirnya imam. Nabi adalah orang yang paling khusyuk sholatnya. Pada suatu hari dia sudah punya niat untuk sholat lebih lama, dia dengar tangisan bayi di belakang. Malah Nabi pada saat itu berpikir, jangan-jangan ibunya ada mengganggu sholat ibunya. Lalu dia perpendek sholatnya. Khusyuk gak sholat Nabi? Khusyuk. Ya? Nabi yang paling khusyuk sholatnya daripada kita. Kita sering rakaat, mungkin dua rakaat khusyuk. Rakaat ketiga ala pe hayam minta ke mama apainya. Ya, pas mau salam baru balik dia, baru sadar ini mau salam. Ya. Wallahu a'lam. Allahu musta'an. Baik. Wah wah wah, panjang sekali ini. Ini ada seorang wanita, seorang ikhwan yang baru menikah sekitar 5 bulanan. Wah, ini masih dalam kataan pengantin baru ya, baru pengantin. Anda sebenarnya udah tahu bakalan ada hal-hal yang sesudah menikah yang harus menyesuaikan. Akan tetapi memberat ternyatanya, ternyata Ustaz. Ini tentang materi Ustaz. Tentang materi ya. Uang atau benda. Yang pertama, istri sebelum menikah tidak punya HP karena hilang. Tetapi anak ada HP lama yang masih layak digunakan Ustaz. Namun istri merasa tidak puas sama HP tersebut Ustaz. Dan meminta saya membelikan HP seharga 7-9 juta Ustaz. Namun hal kedua, qadarullah, istri berasal dari luar kota Ustaz, sekitar 4 jam perjalanan. Karena ini istri setiap bulan selalu meminta pulkam ke tempat ibunya. Hal ini anda kabulkan Ustaz, yang mana selalu memakan 2 hari ke sana Ustaz, dan ini sebenarnya memberatkan bagi anak Ustaz. Tapi kami juga sudah berseteru untuk cukup sehari saja pulkam. Akan tetapi istri marah. Ana adalah seorang pedagang kelontong Ustaz, yang untung jualannya hanya sekian per hari, per bulannya enggak sampai menyaingi gaji PNS Ustaz. Karena kelemahan ekonomilah ana merasa berat memenuhi keinginan istri yang di atas Ustaz. Ana minta nasihat dan jalan keluarnya. Baik. Wah, ini perlu pelajaran yang anu nih ya. Perlu apa namanya? Perlu tabligh akbar kali ya. Nah, masalah ini. Ini bagi pemuda yang akan menikah. Antum harus punya prinsip. Ya, antum harus punya prinsip. Kita ini nikah tuh apa? Dan kita mencari istri yang mana untuk apa? Kita harus tahu. Saya sudah sering mungkin cerita terhadap pribadi saya gitu ya. Saya menikah di awal saya punya prinsip. Ya. Saya bilang sama istri saya punya ibu, bapak sudah meninggal waktu itu ya. Saya pengen cari istri yang siap membantu saya untuk berbakti kepada ibu saya. Karena fenomena ini umum, istri merasa disaing oleh mertuanya. Ketika mertuanya datang, dia sudah mulai gak enak ya. Sementara itu ibu kita yang melahirkan kita, kita gak bisa mencari ibu lain selain pada dia, tapi kita bisa mencari istri selain dari dia. Ini harus prinsip ya. Apakah kita bisa berani mencari istri ibu yang lain? Dia yang melahirkan kita, gak akan bakal. Tapi kalau istri ya, 1000 istri bisa dicari kayak gitu. Siap katanya, berarti lolos. Yang kedua, saya katakan saya ini sekarang memang waktu itu saya punya strategi ya, menikah belum tamat, masih tinggal 1 tahun lagi. Saya sekarang mahasiswa, nanti saya menjadi seorang, insya Allah menjadi dai. Kehidupan dai itu Senin Kamis, dapat Senin habis di Kamis. Siap tidak hidup sederhana. Ini perlu ada prinsip. Kalau kita punya misalkan kita usaha kita pas-pasan, jangan berlagak kita punya uang banyak karena ingin mengharapkan cinta seorang. Sampaikan yang jelas, saya ini begini adanya, siap atau tidak. Pai-pai dulu ya. Oh enggak siap, ya sudah, alhamdulillah ya, daripada cekcok belakangan lebih sekarang. Siap enggak? Katanya siap. Oke, berarti enggak minta api-api mahal nih ya, enggak minta api-api mahal. Baik, berhubungan dengan ini juga pertanyaannya. Istri saya orang Cirebon ya, buka kartu nih. Saya katakan, nanti saya kalau tamat, saya berdakwah di Sumatera, mungkin Padang, mungkin Pekanbaru. Ya. Bukan di sini. Kalau kehidupan kita di poin pertama, poin kedua, yaitu Senin Kamis, saya tidak siapkah berpisah dengan orang tua selama-lamanya? Karena saya tidak mampu untuk mudik setiap tahun. Ya, katanya siap. Maksudnya berarti enggak minta-minta pulkam. Ya, lebih dari kurang lebih 23 tahun kami menikah, baru sekali baru mudik lebaran. Nah, ini dari kita lihat dalam kisah yang ada, kan gitu tadi ya, materi. Kehidupan kita enggak tahu kita ke depan apa. Bagaimana? Walaupun sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Semua orang siap menjadi kaya, tapi tidak semua orang siap untuk jadi miskin. Lebih baik bapak-bapak dulu. Ya. Jangan manisnya. Baik-baik dulu. Baik. Apa solusinya dalam kisah ini? Nasihati istri Anda. Jadilah seorang rejal laki-laki. Ya, punya prinsip. Kita berikan. Kalau dia tidak mau taat, sudah. Ya. Wanita, insyaallah mungkin ada saatnya kita berbicara atau membahas, ada kondisi-kondisi di mana nafkah itu gugur atas suami. Ya. Di antaranya, jika seandainya istri minta pergi ke orang tuanya untuk kepentingan istri, untuk kepentingan keluarga istri, maka gugur walaupun diizinkan oleh suami. Kalau pergi dia tanpa izin suami, tambah lagi nasyizah, itu pembangkangan namanya. Kenapa? Karena nafkah kompensasinya adalah menikmati dirinya. itu kompensasinya. Nafkah yang kita berikan adalah menikmati tubuhnya. Bagaimana kita memberikan nafkah dia di sana? Ya, kita merano di siko. Ya. Bakureh bahano, tapi di sana. Ini harus diketahui oleh ketika seorang menikah. Ya, bagaimana hak dan kewajiban? Nah, nasihati istrinya dengan baik. Pertama, boleh jadi istri enggak tahu. Boleh jadi budaya yang mempengaruhinya. Ya, khususnya adalah budaya Minang. Nah, ini seorang suami hendaklah lebih juga bijak untuk menyikapinya. Mudah-mudahan dia tidak tahu dinasehati, ya. Kalau tidak bisa juga bilang, "Dek, kalau kayak gini, iya buka cabang bocek lagi." Ya. Ya, mudah-mudahan rezeki timbul. Mas Kanas, masing-masing orang ini sudah punya kartu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ada pasti rezekinya. Ya, kalau sudah ada agak digertak seketek, mungkin dia akan membaik gitu ya. Wallahu taala alam. Kalau seandainya yang bertanya mau konsultasi dengan saya, silakan bawa istrinya, saya akan nasihati. Ya, wallahu a'lam. Satu rakaat misalnya setelah sholat ini pertanyaannya sebelum dibahas. Baik. Apa hukumnya suami pulang kerja lewat isya? Banyak kerja. Pernahkah istri memikirkan kerja suami saya apa? Terkadang coba lihat. Kadang-kadang debunya apa susah lah. Suami berjuang untuk istri. Lalu tas gitu loh. Kecuali kalau seandainya suami termasuk orang kawannya, ini perlu dinasihati. Tidaklah pantas bagi seorang suami terdiri rumah daripada di luar. Ya, di rumah banyak di kerajuan. Pulang kerja lewat truk, ya. Berikan senyuman. Hanya istri suami bekerja, relasi suami di luar bukannya laki-laki aja, itu sambut dengan cemberut. Udah gawat itu. Ketika pulang bagaimanapun juga keadaannya, terlambat berhusnul dzan, ya. Ingatkan waktu untuk bisa bersama cucu atau anak kita. Namun kita bisa membentuk karakter anak kita jauh dari sunnah. Mohon nasihatnya. Satu lagi Ustaz, bagaimana dengan anak yang sudah berumur 2 tahun masuk sekolah tahfiz? Jangan kita jauhkan dia dari neneknya dan kakek. Datang sana sebentar. Kan sama aja dengan satu hari ya, satu minggu, satu hari. Daripada satu hari punya, maka kita bisa kegiatan yang tidak tepat ya, tapi tetap kemudian anak-anak kita ya, malahan praktek dari anak saya umur berbicaranya, tapi kita masukkan ya, kita lihat lagi lembaganya ya, dari kita kecil untuk Al-Quran itu sudah tepat insyaallah ta'ala, tidak ada unsur pemaksaan. Dan kanan ruangan ada najis, apakah membuat seluruh tempat menjadi ikut najis? Dan telah harus bersih. Kita sholat di belakang, enggak ada hubungannya dengan tempat kita. Berkat witir itu berapa kali salamnya? Satu. Atau tiga sekaligus, atau kan satu juga duduknya, satu salam depan duduk tasyahud awal, kemudian dia berdiri pada rakaat ke-9 Apakah orang yang masih punya hutang ke orang lain atau dia minta izin kepada orang yang berhutang? Tidak, karena dia masih punya tuntutan untuk hutang, dia wajib. Malah mutlil ghanah kadah ala al mustat. Dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan, mampu dianjurkan bagi dia, sunnah mu'akkadah. Kalau tidak mampu berarti ya tidak dianjurkan. Baik, pertanyaan terakhir walaupun masih banyak ya. Apakah sholat tahajud termasuk sholat witir? Mohon penjelasan. Apa yang kita pelajari tadi sama, ya, sholat tahajud, ya. Wallahu ta'ala alam. Sholat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.